setelah terjadinya dukhon. Disinilah Al-Mahdi. Ya, ini Al-Mahdi. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, sebagian kecil ulama berani mengatakan Al-Mahdi masuk tanda besar kiamat. Tidak. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat, tetapi adalah penghujung atau penutup tanda kecil kiamat. Dia yang menautkan dengan tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhon. Selesai. Jadi Imam Mahdi saat dia hadir nanti, kita bergabung kepadanya, sabda Rasulullah, kalian semua akan berperang di belakang Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah, dan kalian akan kembali mengendarai kuda sebagai tunggangan kalian. Demikian Imam Mahdi. Jadi ini yang pertama ya, tokoh pertama yang kita bahas nanti insyaallah taala. Setelah Imam Mahdi muncul, maka kondisi bumi kembali ditertibkan oleh Imam Mahdi. Jangan salah dalam persepsi kaum muslimin. Jangan salah dalam menyangka seolah-olah Imam Mahdi nanti datang membawa pedang. Demi Allah, tidak. Justru Imam Mahdi datang menghentikan semua peperangan yang ada di bumi. Imam Mahdi datang memadamkan semua kezaliman yang ada di muka bumi. Imam Mahdi datang menertibkan semua kekacauan yang ada di muka bumi. Imam Mahdi datang menegakkan keadilan seadil-adilnya dan membela kebenaran sehingga kebenaran menjadi pemenang yang tidak terbantahkan. Imam Mahdi nanti datang menyebabkan semua bencana yang ada di muka bumi, termasuk kehancuran ekonomi, kelaparan dan sebagainya, seluruhnya berhenti. Kedatangan Imam Mahdi penuh barokah. Penuh barokah. Orang yang seagung ini datang, ternyata masih ada umat Nabi Muhammad yang menolak kemunculannya. Siapa mereka? Mereka adalah kaum munafiqun. Dan Nabi bersabda, sepertiga umatku nanti menolak kemunculan Imam Mahdi. Sepertiga dari orang yang ada, orang beriman yang ada di dunia. Sepertiga. Ini bukan jumlah yang sedikit. Kalau umat Islam sekarang jumlahnya 1,7 ya. 1,7 miliar. Bagi sepertiga jadi berapa? 600-an lebih kurang ya. 500, antara 500-600. Maka dapatkah kita bayangkan betapa banyaknya 5-600 juta manusia akan menolak Imam Mahdi. Siapa mereka ini? Seluruh orang munafik sedunia. Dan orang-orang jahil. Dia tidak munafik tapi jahil. Tapi berhasil digembosin oleh orang-orang munafik. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan Al-Mahdi nanti adalah, kalau bahasa orang Padang, si tawa si dingin. Kalau ada orang Padang di sini pasti ngerti dengan kalimat si tawa si dingin. Apa arti si tawa si dingin? Sebagai penyejuk bumi. Kedatangannya nanti adalah sebagai penawar fitnah yang ada di muka bumi. Al-Mahdi adalah sosok itu. Dia adalah anti segala petaka. Dia adalah anti segala bencana. Dia adalah anti segala peperangan. Dialah penawar bumi ini. Jadi Al-Mahdi adalah sosok legendaris akhir zaman yang paling dinanti-nanti oleh bumi ini, oleh seluruh alam. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW paling dinanti-nanti ketika zaman-zaman fitnah sebelum kedatangan beliau. Yahudi menantinya, Nasrani menantinya. Mereka berharap dari kelompok mereka. Ternyata yang muncul Nabi Muhammad itu bukan dari Yahudi, bukan dari Nasrani. Maka dengki dari mereka muncul. Ketika Nabi Muhammad muncul, mereka berniat untuk membunuhnya. Inilah yang terjadi dengan Imam Mahdi nanti. Syiah mengklaim Al-Mahdi akan muncul dari kelompok mereka. Kelompok-kelompok yang lain mengklaim Al-Mahdi muncul dari kelompok mereka. Sehingga ada di YouTube, ada juga di YouTube, ada juga di Instagram dan di FB, orang-orang menyerang saya. Ustaz Zul, Anda sombong sekali, Anda angkuh. Imam Mahdi itu benar-benar sudah ada. Dia adalah imam kami di Medan.